setiap hari itu kita harus ada sholat berjamaah di rumah dengan anak-anak kita. Ya, kalau begitu semua orang sholat di rumah, tidak apa gunanya masjid, tidak apa gunanya hayya ala sholat, hayya ala falah. Kemarin atau sebelumnya kita telah mempelajari, ya, Ibnu Ummi Maktum, dia tidak memiliki orang yang akan membimbingnya ke masjid. Dia minta udzur, dia minta keringanan untuk bisa sholat di rumah. Ada alasannya, kenapa? Karena dia adalah orang yang buta. Awalnya Nabi berikan keringanan, setelah itu Nabi tanya, apakah altar sma'unida? Apakah kamu mendengar panggilan azan? Qala na'am, ya. Qala fa'ajibhu, penuhi panggilan itu. Orang butuh, tidak ada orang yang membimbingnya. Ya, disuruh oleh Nabi untuk memenuhi panggilan azan itu. Jadi tidak ada satupun dalil yang menganjurkan kepala keluarga untuk sholat berjamaah di rumah. Ya, kalau ada tentu bertentangan dengan tujuan dari didirikannya masjid. Waqad qala ta'ala fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashal. Di rumah-rumah Allah mengizinkan untuk diangkat dan disebut di dalamnya namanya, ya, bertasbih baginya di rumah-rumah itu bil ghudwi wal ashal, pagi dan sore. Rumah mana ini maksudnya? Rumah Allah. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'an an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Para laki-laki yang mana dagangan jual beli tidak melengahkan mereka dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya, bukannya gara-gara berdagangnya tidak pergi ke masjid, tidak sholat malahan. Ya, gara-gara kerajo tidak sholat. Subhanallah, ada lagi sudah kerja di masjid, enggak sholat lagi. Subhanallah, ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Mereka takut akan sebuah hari, ya, hati dan pandangan itu berbolak, ya, berbolak balik. Qala ta'ala innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang beriman dengan Allah dan hari akhir dan menegakkan salat. Siapa yang bisa memakmurkan masjid? Itu dia kata dia, beriman. Kalau ada pengurus masjid tapi enggak salat ke masjid, enggak akan makmur masjid itu. Ya, enggak beriman. Malah ada pengurus masjid yang melawan sunnah, membenci sunnah, enggak akan makmur masjid itu. Ya, dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan solat. Wa fi hataini ayataini al-karimataini tanwihun lil masajid wa ummariha wa wa'dun lahum bi jazilil thawab. Pada dua ayat yang mulia di atas, ya, adalah mengingatkan, ya, terhadap masjid dan orang-orang yang memakmurkannya dan janji bagi mereka untuk mendapatkan pahala yang banyak orang yang memakmurkan masjid. Wa fi dhimni dhalika dhamma man takhallafa 'anil hudur lis salati fiha. dan di dalamnya terkandung juga celaan terhadap orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kalau itu adalah pujian bagi orang yang hadir, yang memakmurkan dengan hadir kajian ada, itu ada pujian, maka celaan terhadap orang yang tidak menghadiri. Waqad ruwiya annahu la salata li jari al-masjid illa fil masjid. Dan terdapat riwayat, diriwayatkan bahwasanya tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni dan Baihaqi. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithluhum min qawlihi wa zada wa jar masjid man asma'ahu al-munadi. Dari Ali bin Abi Thalib perkataan bersama, dan ada tambahan di dalam perkataannya, tetangga masjid itu adalah orang yang bisa mendengar seruan azan. Ya, seruan azan. Jadi kalau kita mendengar seruan azan berarti kita tetangga masjid. Rawahu Baihaqi bi isnad sahih, diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Qala Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammuli. Siapa yang memperhatikan sunnah dengan betul-betul perhatian yang seksama, tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun 'alal a'yan. Siapa yang memperhatikan sunnah akan jelas baginya bahwa melakukan sholat berjamaah itu di masjid adalah fardu terhadap setiap individu. Setiap individu. Illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jamaah. Kecuali ada kondisi yang menghalangi, yang membolehkan dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ingat nih, catatan. Hukum asal apa? Sholat berjamaah. Ada uzur yang membolehkan dia untuk tidak menghadiri. Kalau ada uzur tetap juga dia datang, bagus, memang dia kembali kepada hukum asal. Ya, apa namanya, hujan misalnya. Ya, dia tidak hadir karena hujan, nggak apa-apa, boleh dia tidak hadir. Tapi apakah dia berdosa kalau hadir sholat berjamaah? Gak ada orang mengatakan. Apakah makruh dia datang sholat berjamaah? Gak ada satupun ulama mengatakan begitu. Ya, tetap disyariatkan, tetap dia dapat pahala. Berarti dia mengambil namanya azimah, dia mengambil perintah, ya, meninggalkan rukhsah. Tapi kalau dia sholat di rumah, dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Ya. Fatarku hudurul masajid li ghairi udhrin katarki asli jama'ati li ghairi udhrin. Meninggalkan atau tidak menghadiri masjid tanpa udhur sama dengan meninggalkan asal usul jamaah, hukum asal jamaah tanpa uzur. Otomatis dia tidak hadir ke masjid berarti tidak hadir sholat berjamaah. Wa bihadza tattafiqu al-hadis wa jami'ul athar. Dalam hal inilah, dengan yang pendapat yang di atas inilah, ya, sepakat hadis dan seluruh athar-athar menunjukkan makna yang demikian, bahwa kecenderung maknanya itu adalah fardu ain bagi setiap laki-laki, karena perempuan tidak dituntut untuk sholat berjamaah. Kalau dia datang ke masjid boleh, malahan suami enggak boleh melarang. Kalau istri datang dah mau pergi ke masjid, ya, enggak boleh, rumah aja lah, ya, enggak. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid Allah. jangan larang wanita apa budak-budak perempuan Allah ke masjid-masjid Allah. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ungkapan rumah mereka lebih baik dan untuk bagi mereka bukan berarti dia dilarang untuk kadang masjid. Ya, Syekh Syalbani ditanya, kalau seandainya di masjid ada pengajian, maka sholat dia di masjid lebih afdal daripada sholatnya di rumah. Kenapa? Karena adanya pengajian. Di rumah enggak ada pengajian. Ya, menuntut ilmu adalah bagian dari yang dituntut, yang dianjurkan. Baik. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها. Allah telah mengancam orang yang mengosongkan masjid, orang yang menghalangi solat di masjid, ya, dan menghalangi menegakkan solat di dalam masjid. Waqala ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 114, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يَذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah dan menghalangi untuk disebut di dalamnya nama disebut dalamnya nama Allah, wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk menghancurkan masjid. Ya, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Mereka itu tidaklah bagi mereka untuk masuk ke dalam kecuali karena rasa ada, kecuali kondisi takut. Bagi mereka di dunia mendapatkan hinaan dan di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Tapi kalau seandainya ada himbauan pemerintah untuk menutup masjid karena kondisi tempat itu pandemi sangat banyak misalkan, demi dalam rangka untuk ya menjaga penularan yang lebih banyak, ya, maka dalam hal ini bukan dalam rangka membatalkan atau menutup masjid. Ada kemaslahatan dan pemerintah berkewajiban untuk menjaga rakyatnya, memberikan kemaslahatan lebih baik. Ya. Lalu disuruh untuk tidak menghadir dulu. Ya sudah, sebatas apa? Ya, ada waktunya tertentu. Karena melihat, karena menjaga hifdzu an-nafs, menjaga jiwa, itu bagian dari lima kedaruratan dari tujuan dari syariah. Syariah, maqasidus syariah untuk menjaga yang lima, diantaranya menjaga jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jagalah kalian membunuh diri kalian. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, janganlah kalian mencemplungkan diri kalian dalam kebinasaan. Baik. Wa fi iqamati sholati jama'ati kharijal masjid ta'tilun lil masajid aw taqlilun minal musallina fiha. Menegakkan sholat berjamaah di luar masjid, yakni bukan di masjid, di rumah atau tempat-tempat lain, tapi tidak di masjid, maka itu adalah ta'tilun lil masajid, itu adalah sikap untuk mengosongkan masjid, menonaktifkan masjid jadinya, ya, atau taqlilun minal musallina fiha, atau mengurangi orang sholat di dalamnya. ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. Maka kemudian dari itu akan berdampak memperkecil atau mengurangi dari urgensi sholat di dalam jiwa. Otomatis ketika keagungan sholat itu sudah mulai agak tidak diagungkan, sehingga berefek kepada diri sendiri, dia kurang, ya akhirnya meremehkan sholat jadinya. Itulah. Wallahu ta'ala yaqul fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismuh. Allah mengatakan di rumah-rumah Allah mengizinkan untuk diangkat dan disebut namanya di dalam. Ya, wa hadha yashmulu raf'aha hissiyan wa ma'nawiyya. Ini mencakup mengangkat nama Allah secara hissi, yaitu secara fisik, wa ma'nawiyyan secara metafisik. Ya. Diangkat suara, ya udah, berarti zikir dan sholat, ya, atau maknanya. Fakulu dzalika matlubun, masing-masingnya dituntut. Lakin idza da'at hajatun li iqamati sholati jama'ah kharij al-masjid. Akan tetapi apabila ada sebuah kebutuhan yang menuntut untuk mengerjakan sholat berjamaah di luar masjid, kayakuna al-musalluna muwazzafina fi da'iratihim wa fi mujamma'i amalihim wa idza sallu fi makanihim kanu ahzama lil 'amal wa kana fi dhalika ilzamul muwazzafina bi hudur as-salati wa iqamatiha wa la yata'attal min jarra'i dhalika al-masjid alladhi hawlahum li wujudi man يصلي فيها غيرهم لعله في تلك حالة نظرا لهذه المسوغات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. Seperti orang-orang yang solat, dia adalah pegawai, lalu mengerjakan solat di kantornya, di musola kantornya, ya, atau di komplek tempat dia bekerja. Apabila mereka bekerja di tempat mereka, kana ahzama lil amal, karena itu lebih mendekat kepada, lebih apa namanya, memudahkan bagi mereka dalam pekerjaan mereka. Ya, pabrik ada tempat kerja di sana, apa, tempat sholat di sana, sholatnya di sana, tidak ke masjid yang ada di luar. Wa kana fi dhalika ilzamul muwazzaf ilzamul muwazzafin bi hudur salati wa iqamatiha, dan di situ terdapat mengharuskan, ya, melazimkan para pegawai untuk menghadiri salat berjamaah dan menegakkan salat. Maka hal itu, ya, masjid tidaklah kosong disebabkan hal itu, karena adanya orang lain dari selain mereka yang sholat di masjid. Ya, sekarang di kantor, di belakang kantor misalkan, ya, ada masjid. Kalau seandainya mereka sholat di sini karena lebih dekat kepada pekerjaannya dan tidak, apa namanya, tidak menjadikan pegawainya berleha-leha, ya, maka dia sholat di sana, di musala tempat kerja. Kemudian yang di masjid di lingkungan atau di belakangnya misalkan, ya, ada lagi jamaahnya, tidak mengosongkan masjid. Ya, munadzar li hadhihi musawwaghat, dilihat kepada hal-hal yang membolehkannya. La yakunu alaihim harajun fi sholati fi dairatihim, dan itu tidak menjadikan suatu beban dalam dia mengerjakan sholat di tempat dia bekerja. Wa aqallu ma tan'aqidu bihi salatu jama'ah itsnani, jumlah minimal salat berjamaah itu sah adalah dua orang. Jadi satu imam, satu makmum. Berarti kalau begitu ada orang yang gharin masjid, dia azan, dia qomat, dia salat sendirian, enggak ada orang datang, salat berjamaah itu enggak? Enggak sholat berjemaah, sholat sendirian dia. Yang enggak ada jemaahnya, yang minimal jumlah sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Ya. Baik. Karena jamaah makhudh min al-ijtima'. Karena jamaah itu diambil dari berkumpul. Wal itsnani aqallu ma yatahaqqaqu bihi al-jam'u. 2 orang itu adalah jumlah minimal dikatakan berkumpul. Ya, kan berkumpul itu bukan seorang diri. Ya, tapi berkumpul minimal adalah 2. Kalau misalkan beramai seorang diri itu enggak. Baik. Wali hadis Abi Musa marfu'an, berdasarkan hadis Musa marfu'an yang diangkat kepada Nabi, itsnani fama fawqahuma jama'atun, 2 orang dan lebih itu adalah jamaah. Ya. Wali hadis dan berdasarkan hadis man yatasaddaq ala hadza, ada orang yang salat sendirian, dia terlambat salat sendirian, lalu Nabi mengatakan, siapa yang akan bersedekah dengan orang ini? Faqama rajulun fa shalla ma'ah, lalu satu orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة Kembali kita sebutkan bahwasanya berdasarkan hadis man tasaddaqa ala hadza faqama rajulun fa shalla ma'ah. Berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang ingin bersedekah terhadap ini, lalu ada seorang berdiri dan dia bersolat atau mengerjakan solat bersama orang tadi, berarti tadinya menjadi imam, dia yang datang belakangan jadi makmum. Sementara dia sudah sholat. Ya. Faqal, Nabi mengatakan, hadhani jama'atun. Kedua ini adalah jama'ah. Rawahu Ahmad wa ghairu liqawlihi. Wa liqawlihi. Sallallahu alaihi wasallam malikim bin Huwairits. Wa li ummakuma akbarukuma. Mendaklah, kata Nabi kepada Malik bin Huwairits, dalam menjadi imam antara kalian berdua adalah orang yang paling tua, yang paling besar. وحكي الإجماع على هذا. Dan disebutkan bahwasanya ijma, yaitu sepakat ulama atas ini, yakni berjamaah itu minimal adalah dua orang. Ada pelajaran yang bisa kita ambil juga, bahwa orang yang datang bersedekah kepada orang yang sholat sendirian, yakni ketika dia sholat sendirian, nilai sholatnya hanya satu. Ketika dia menjadi makmum, nilai sholat orang tadi menjadi 27. Berarti dia bersedekah, sehingga mengangkat nilai sholat itu menjadi 27. Yang kedua, bolehnya berbeda niat antara imam dan makmum. Imam niatnya adalah sholat fardu, makmum sholat sunat, karena fardunya sudah ditunaikan di awal. Dia masuk dalam sholat orang tadi, nilai bagi dia adalah sunat. Hai'ah bentuk sholatnya sama dengan sholat yang dikerjakan oleh imam. Ya, berarti kalau sholat zuhur berarti sholat 4 rakaat dia. Tadi kan dia sudah sholat 4 rakaat. Ya, kemudian dia sholat 4 rakaat karena dia mengikuti imam. Ya. Nilai sholat dia yang kedua adalah sunat. Dengan dia bergabung, sholatnya menjadi sholat orang sendirian tadi menjadi berjamaah. Boleh jadi imam sholatnya sunat, makmum fardu, yaitu sholatnya Mu'adz bin Jabal. Dia sholat isya berjamaah dengan Rasulullah menjadi makmum, lalu dia pulang ke kampungnya, ya, yaitu taruhlah misalkan di RW, di RT-nya gitulah. Dia sholat isya lagi 4 rakaat seperti biasa. Tapi status sholat dia pada saat itu adalah sunat karena wajibnya sudah tertunaikan tadi. Lah kenapa dia sholat kembali? Karena dia ingin mengimami kaumnya. Ya, dia mengimami kaumnya. Lalu kaumnya mendapatkan sholat berjamaah yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian di situ juga perbedaan niat tadi. Makmum niat status sholatnya adalah sunat, fardu, makmum, imam adalah sunat. Baik. Kita cukup saya di sini dulu. Ini ada pembahasan sholat berjamaah tentang perempuan sholat berjamaah, kemudian lagi mana yang lebih afdal sholat berjamaahnya di masjid yang mana, dan insya Allah ini akan kita sambung pada pertemuan berikutnya insya Allah Taala. Baik, kita lihat pertanyaan. Bagaimana cara istinsyak saat berwudu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad? Istinsyak itu adalah menghirupkan air ke hidung dengan tangan kanan. Jadi kita ambil air, separohnya masuk mulut, separohnya lagi yang tinggal ditiupkan ke atas, disedot ya, dihirup dengan tangan kanan, membersihkannya dengan tangan kiri. Ya, bukan kumur 3 kali dulu baru hidung 3 kali, enggak. Tapi sekali ambil separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kata Nabi, wabalik fil istinsyak, sesungguhlah dalam menghirupkan air ke hidung, illa antakuna saimah, kecuali dalam keadaan berpuasa. Ya. Bagaimana cara membasuh kepala dan telinga yang sesuai dengan sunnah Nabi? Bagaimana pendapat Ustaz jika berwudu membasuh kepala 3 kali dan telinga 3 kali dan yang dibasuh hanya rambut di atas kening saja, apakah itu sah? Tolong jelaskan mengenai ini Ustaz. Berdasarkan hadis Ubadah bin Abdullah bin Zaid, bahwasanya dia menggambarkan penyapuan kepala itu. Nabi basahi tangannya, lalu Nabi awali dengan dari depan ke belakang kedua tangannya sampai ke kudu, kemudian kembali lagi ke depan, langsung telinga, telunjuknya dalam di dalam lubang telinga, jempolnya mengusap di bagian belakang telinga. Dilakukan kesekali, 1 kali aja. Ibnu Qayyim dia mengatakan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang bisa dipegang yang mengatakan bahwa penyapuan itu 3 kali. Sapu adalah separuh atau ya separuh dari membasuh, karena menyapu itu adalah memoleskan sisa air yang tersisa di kulit tangan kita. Adapun membasuh adalah mengalirkan air. Membasuh itu dituntut untuk pemerataan sehingga harus kena semuanya. Makanya lebih sempurna itu adalah 3 kali. Ya. Adapun menyapu dia separuh dari membasuh. Tidak dituntut pemerataan. Ya, karena dia hanya sisa di sini aja. Makanya hanya sekali. Baik. Kemudian merata semua yang dilakukan oleh Nabi. Tidak hanya ujungnya aja. Ibnu Qayyim dia mengatakan bahwa tidak ada satupun ulama bahasa Arab yang menyatakan bahwa ba di dalam famsahu bi ru'usikum yang artinya min. Ba itu dia terjemah tidak ada dalam bahasa Arab artinya sebagian. Tapi makna ba itu adalah ilsaq, menempel. Ya, famsahu bi ru'usikum yani tempel tangan kita itu ke kepala kita. Ya, bukan sebagian. Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad dia menjelaskan bahwasanya Nabi memberlakukan kepalanya itu dengan 3 model. Apabila kepalanya tidak punya imamah, maka dia sapulah dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian telinga. Kalau ada imamah, ada 2 model. Imamah itu serban sampai ke ubun-ubun, lalu dilanjutkan di atas imamahnya. Atau yang ketiga adalah di atas imamahnya langsung. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini banyak pertanyaannya, kita cukupkan sampai di situ aja. Anda mau bertanya bagaimana dengan kondisi sekarang ketika ada wabah corona, seorang mengambil uzur tersebut untuk sholat berjamaah di rumah, sholat Jumat di rumah, yang biasanya ketika kondisi normal dia selalu sholat berjamaah di masjid. Kita lihat kondisi. Apakah itu uzurnya beralasan atau tidak? Kalau seandainya di sekitarnya banyak, ya, dan dikhawatirkan penularan, dia mendapatkan uzur. Malahan bahaya dari corona lebih berat daripada bahaya lumpur karena hujan. Ya, Kenapa boleh diberikan uzur bagi orang yang sholat di rumah ketika hujan lebat atau hujan yang membasahi tanah? Karena adanya lumpur. Ya. Nah, tapi kalau seandainya di kampungnya tidak ada satupun orang yang kena corona, ya, maka tidak ada alasannya untuk mengambil uzur itu. Tapi kalau seandainya dalam kondisi ya bercampur baur dengan anu, maka itu masih bisa dijadikan sebagai uzur. Wallahu a'lam.